Syafi'un, bahwasannya segala datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Untuk itu kita mau coba sebuah lagu karya cipta dari Bang Haji Rhoma Irama yang dikasih judul Kematian. durjana. Mati kan merupakan derita. Ada yang badai tebu dicabut dari duri. Kini mati bagi yang tak tua. Suatu saat pastikan datang. Cik, ya wis. Cik, sebuah lagu akhlak. Cik, ala karya cipta Bang Haji Romedam. Berbusana harus memakai akhlak. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Dalam negara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya pikiran dan tidak punya keimanan. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. dalam pergaulan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, di dalam persaingan harus memakai akhlak, di dalam berorkesan harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Hey, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, orkesan jadi rusak. Dalam pergaulan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam berorkesan harus memakai akhlak, dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat segenap sesepuh bini sepuh, yang kami hormati segenap pemerintahan Desa Randu Dongkal Pemalang Jawa Tengah, yang sangat kami hormati Forum Komunitas Gempa Gerakan Pemuda Armada Komplek Armada, segenap jajaran Tim Keamanan TNI Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas, terima kasih. Segenap jajaran tim keamanan, seluruh warga masyarakat Kalimas Randu Dongkal Pemalang Jawa Tengah, Kompleks Gempa. Tidak lupa juga kepada yang sangat kami cintai, Nemova Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di kesempatan siang hari yang sangat berbahagia ini, New Merata hadir dalam rangka halal bihalal keluarga besar gempa gerakan pemuda armada bersama sedetan bintang-bintang terbaik dari Jawa Timur bersama hadirnya Intan Perdana Flash Pro Tenko Eko Gematur Suwon bersama saya Alfi New Monata di awal jumpa terkhusus untuk Anda semuanya yang sangat kami cintai. Saudara-saudaraku, terima kasih matur sembah nuwun atas segala support dari Anda semuanya. Izinkan kami memberikan salam jabat erat persaudaraan untuk saudara-saudara kami semuanya. Gempa! desa di Kalimas, desanya mampur murah sadang murah panah. Gerakan pemuda armada Kalimas, mata dirandu dokal pemala. Ijo royo royo ikut desa di Kalimas, desanya mampur murah sadang murah panah. Gerakan pemuda armada Kalimas, ojo sembrono rakam pangumpulno konco pasar tono iku sing dadi tulodo. Untuk Kalimas tercinta Pemalang Gempa Matur Suan, kita hadirkan yang perdana bareng hadirnya Intan Perdana Flash Pro Eko Game. Thank you Erdi Dia Nita New Monata. Thank you. Rio Mas. Ya, yang suka sama lagu ini spesial buat Anda Gempa. Yuk, yuk Monaza. Thank you. Sawer dari Gempa, terima kasih. Oke, New Monata Kandani kok ya. 1, 2, 3 New Monata Kandani kok. Kalau gitu untuk Febri Losofi semuanya, ada si cantik Febri Viola. Oh, diurus. Ala itu. Ono. Perasaan ketutup sapa biyen niku. Jian bye-bye di sana ya. Oke, okay, langsung aja bareng Gempa spesial buat semuanya bareng New Monata. Spesial buat Gempa. Ada Eko Geng. Yo yo yo Gempa bro. Gempa bro. Yo ba. Iya bu. Negeri bareng New Monata. Yoman Indonesia. Rastame. Halo. Loja. Ambilkan gelas, hey, ambilkan gelas. ya, setuju ya. Siap ya Cak yo. Ya, kita panggil bareng-bareng siapa yo. Artis yang bakalan hadir di siang hari ini bersama Gempa. Anisa Rahma New Monata. Kecamatan Banyuwangi. Jih, insyaallah mangke dipenuhi karena lagunya sudah disusun rapi banget bareng New Monata ya. Kita tinggal berikan yang terbaik buat Anda semuanya, khususnya buat keluarga besar Gempa. Monggo, kali ini yang kedua kalinya Cak Sodik dan kawan-kawan. Satu Mama Manis kembali. Spesial banget buat semuanya. New Monata. Aku kasih tembang kalem-kalem dulu buat semuanya. Terima kasih. izinkan kami memberikan persembahan bersama hadirnya artis yang satu ini, Niken Aprilia New Monata. Spesial buat gempa semuanya, tangannya coba diangkat bareng-bareng, yo! New Monata, hey! Gempa Armada, yang di sebelah sini mana kita angkat tangannya bareng-bareng, yo! Yang di bawah ikut nyanyi bareng ya. Bagaikan langit dan sadarku siapa, ya tak pantas untuk bersanding denganku. Thank you Nick Lovers Pemalang. Usaplah akhir matamu, relakan diriku. Bukan maksud hatiku melukaimu, tapi memang tak ada. langit dan bumi. Luar biasa ya. Satu request dari Pemuda Gempa juga Armada. Special request dari Pemuda Gempa. Ayo bos-bosnya maju kafe. Special juga buat ibu-ibuku. Wow, langsung ya ibu-ibu. Mas Ode. Setelah ku coba meminta kasih. Wah, Arema luar biasa. Biarlah jadi ikatan abadi. Coba tangannya diangkat bareng-bareng. Sebelah kiri barang-barangnya. Terlelai janji kita, hey. Mungkin takdir yang meminta. Nyanyi. Namun apa daya. Terlelai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Siap goyang gempa. Berbusi kita kasih kau semai kau abaikan. nuwun Bu, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Seker lek nonton dangdut iku biasa ya. Terima kasih saudara sahabat-sahabat saya Gempa. Karena kita ketemu di awal bulan itu, kita ketemu ngobrol terus ngundang Nyu Monata dan kita ngopi bareng. Ngopinya kita gaya, ngopinya di Monas. Tapi sesama perantau adalah wajib geladangan spesial buat Gempa. Dolor-dolor nyanyi bareng. Matur nuwun. kesempatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu tak baleni maneh cek kompak tak baleni maneh cek kompak Mas Widi dolor-dolor nyanyi bareng sih nyanyi bareng sih kok cek ben aman cek redah sih ya oke dua jari diangkat petanda kita damai. Tutup lambi anyar nanging bojo anyar luar biasa ning apa senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu joget tapi damai cak yuk asik Tak kita statusmu. Oke, terima kasih. Nah, tadi tuh lagu terbaru bareng Ji. Mana suaranya? Siap. Buat teman-teman yang di luar barikada, kita lanjut goyang damai bareng. Karena di sini artisnya masih banyak sekali, Eman ya. Oke, kalau gitu satu lagu kembali spesial buat semuanya. Gimana ta? Aku tak seandainya di sini sudah spesial buat semuanya. gempa semuanya. Ani Arlita bareng Eko Game, terima kasih. Dan juga Intan Perdana, matur suwun. Flash Pro juga terima kasih. Kembali untuk gempa bergoyang. Yuk, Kalimas Kompleks Armada, mana suaranya? Ani Arlita. Terima kasih bosku gempa. keren. Aku rim. Oke, the best request ini kayaknya ya. Yuk, bersama Gemba New Monata. Oh, bos. Perdana Flash Bro Eko Genteng Go Ulfi Ulfi Damayante New Monata. Selamat sore semuanya. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Jiwa tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira. Kayak mana suaranya ya? Oh,

Ya, terima kasih. Apa mas? Ya, siapa yang pengen lagu Kopi Ledot? Siapa yang minta lagu Kopi Ledot? Mana? Kasih jempolnya. Thank you. Siti Waida kok beda sama sama tadi. Untuk Nemova Indonesia, matur sembahnuan saya ucapkan untuk segenap jajaran tim keamanan dari TNI Polri. Terima kasih untuk Nemova Indonesia. Sebagai salam penutup, kami haturkan satu persembahan untuk Anda semuanya. Bersama hadirnya All Andes New Monaco. Eko Gerlis, bintang perdana. Terima kasih semuanya, selamat jalan, hati-hati di jalan. Aha, capek. Aha, gelap. Aha, capek. Aha, gelap. Tidak tahan lagi, tidak tahan lagi. Seluruh tubuh sudah letih sekali. Letih sekali. Sungguh kami sudah tidak tahan lagi, tidak tahan lagi. Seluruh tubuh sudah letih sekali, letih sekali. Terima kasih seluruh panitia domba, gerakan pemuda armada. Terima kasih juga Kapolsek. Terima kasih Pak Dalem. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih Zilo Radio. Filosofi. Filosofi, terima kasih Laskar Abajuni. Nuwun tepuk tangan dulu untuk Gempa. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dari Anda.